kita mulai. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca Nasihatil Linisa karya Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahallahu ta'ala, sebagaimana yang pernah saya janjikan di pertemuan sebelumnya, ketika kita membaca di halaman berapa? Coba tampilkan di ini, admin Zoom. Halaman berapa ini? Ya, ketika kita bahas tentang atau penulis menyinggung masalah televisi di halaman berapa? Tolong bagian atasnya ditampilkan. Ya, halaman 87 di pembahasan tentang tarbiyatul aulad. Penulis membahas tentang masalah televisi. Coba sisi catatan kakinya sebelum sisi ya enggak, kalimat atasnya yang diberi catatan kaki. Ya, poin yang ketiga tentang masalah di antara manusia ada yang memasukkan televisi ke rumahnya dalam rangka memberikan tarfih hiburan untuk anaknya. Kemudian penulis mengatakan televisi itu haram karena memuat sejumlah sisi negatif, di antaranya adalah at-taswir, membuat gambar, itu maksudnya gambar video. Dan ini satu hal yang tentu ada perdebatan tentangnya, bagaimanakah hukum gambar video. Dan ini adalah turunan tentang hukum foto. Kemudian ada alatu lahwi wa tarbi, ini alat musik, memandang perempuan, memandang laki-laki dan sebaliknya. Demikian juga iktinak, memeluk afkar, pemikiran-pemikiran, musuh-musuh Islam dan yang lainnya. Kemudian diberi catatan kaki oleh Ummu Abdillah, mengutip perkataan saya Yahya Al-Hajuri tentang sisi negatif televisi. Fihi, dalam televisi terdapat membuang-buang waktu, kemudian menyakiti penglihatan mata. Jadi karena ada efek radiasi dari layar televisi, dan menjaga kesehatan mata, kesehatan termasuk diantaranya kesehatan mata itu wajib. Di televisi ada merusak fitrah anak-anak. Isi televisi menyebarluaskan akhlak yang rendah, tontonan tentang mencuri dan yang lainnya. Kemudian dalam televisi terdapat membantu, membantu penyebarluasan gambar. Dan Allah Ta'ala berfirman, wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Kemudian perkhabs poin selanjutnya membahas tentang masalah drama. Fihi, dan di televisi itu yang sisi yang bermasalah, karena di sana terdapat al-kadzib, kebohongan, yaitu maksudnya sandiwara atau drama. Wa talbis, penipuan. Wal khita, tipuan. Dan syamatah. Syamatah itu makna asalnya merasa senang dengan kesusahan. Itu kesusahan sahabat Rasulullah SAW, di mana para sahabat disebutkan dalam bentuk yang tidak layak. Ini wa tamthiluhum ashabata, diperankannya sahabat dalam rupa perempuan, wahakada dan seterusnya. Ya, maka sebagaimana dalam masalah gambar, terutama gambar video, ada perselisihan ulama. Ya, karena perselisihan ulama ini, meskipun siapa yang mengambil pendapat yang mengharamkan, dia tetap harus menghormati dan menghargai yang mengambil, dan yang lebih condong mengambil pendapat yang membolehkan. Maka demikian juga dalam masalah masalah drama, maka ini ada perselisihan ulama dalam masalah ini. Dan untuk melengkapi poin ini ya, tentang sandiwara ataukah drama, saya ingin tambahkan keterangan penjelasan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala yang ada di tafsir surat Al-Baqarah ketika membahas ayat yang ke-266 dari surat Al-Baqarah di halaman 332. Ketika Allah berfirman tentang ayat waddu ahadukum antakuna lahu jannatum min nakhili wa a'nab, ya, apakah kalian suka jika kalian punya kebun isinya kurma, pohon anggur mengalir di bawahnya, sungai dan seterusnya. Kemudian di kandungan ayat di poin yang kedua, halaman 332, di poin yang kedua, ayat ini menunjukkan jawazu darbil mathali bil qawli, membuat permisalan dengan kata-kata, dan permisalan di sini fiktif ya. Membuat permisalan fiktif dengan kata-kata. Fahal yajuzu darbul mathali bil fi'li, apakah boleh membuat permisalan ya, namun dengan perbuatan. Wa ma yusamma bitamthili, inilah yang disebut dengan tamthil, sandiwara atau drama. Maka al-jawabu jawaban Syekh Ibnu Utsaimin dalam masalah ini tentang hukum di adegan bermain peran, jadi ada berposisi kemudian membuat sandiwara atau drama, beliau katakan na'am yajuzu, boleh, walakin bisyarti, namun dengan syarat tidak memuat sesuatu yang haram. Itu jawaban globalnya. Walinadriba lidhalika amsilatan, kami akan sampaikan untuk hal itu amsilatan, sejumlah contoh-contoh hal yang haram yang terkadang atau seringkali dijumpai dalam sandiwara. Yang pertama, jadi di sandiwara yang boleh itu kata Syekh Ibnu Utsaimin yang bersih dari poin-poin berikut ini. Yang pertama adalah ayakuna fihi qiyamu rajulin bidauri imra'atin. Ada pada sebagian sandiwara drama itu ada laki-laki yang yakumu bidaur, daur itu peran, yang berperan sebagai perempuan atau perempuan yang berperan sebagai laki-laki. Nah, ini tidak boleh, ini haram, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Wal mutasyabihati minan nisa'i birijal, dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Demikian adalah hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari. Kemudian yang kedua, terkadang atau sering dijumpai, di ayat tadoman sandiwara tersebut mengandung istira'a, perendahan terhadap orang-orang yang mulia. Misalnya merendahkan sahabat, merendahkan a'immatil muslimin, para ulama. Kita jumpai ada banyaknya. Kemudian kita jumpai mungkin ada film-film atau film tentang Imam Syafi'i, Imam Ahmad, atau Ibnu Taimiyah atau yang lainnya. Nah, ini kalau kemudian di situ ada perendahan terhadap mereka, maka ini hukumnya haram. li'ana istira'ahum, karena merendahkan mereka dan meremehkan mereka hukumnya haram. Wal qiyam bitamtsilihim, dan memerankan mereka, adanya orang yang berperan sebagai mereka, berperan sebagai ulama, ini akan menjatuhkan kemuliaan mereka. Lasiyama lebih-lebih lagi idza ulima, jika diketahui kondisi orang yang memathil, orang yang memerankan, ya aktornya, aktrisnya, itu ternyata anau fasikun, dia orang fasik namun berperan sebagai ulama. Misalnya di tempat kita dijumpai film tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan, ulama pendiri Muhammadiyah. Nah itu sempat kemudian ramai ya, karena geger, karena pemain perannya itu orang murtad. Dulu muslim, kemudian murtad. Nah itu yang berperan jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini satu bentuk penghinaan, perendahan. Ini jangankan jangankan murtad. Ini, maka di sini disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, seandainya pelakunya adalah orang fasik, pemerannya adalah orang fasik, ini pelecehan. Li'an al-ghalib, karena biasanya idza kana fasiqan, jika orang itu orang fasik, waqad taqam masa shakhsiyata hadzal rajul, dan dia berpakaian dengan memakai pakaian person seorang yang bertakwa, yang memiliki kemuliaan, memiliki jasa besar di tengah-tengah umat, fa inna hadza, maka hal ini merendahkan min qadrihi, kemuliaan orang tersebut, kemuliaan ulama tersebut, bihadzal ladzi qama bidawrihi, dengan keberadaan orang ini yang qama bidawrihi, yang memerankannya, fitamtsiliyah, dalam satu sandiwara atau drama atau film. Kemudian yang ketiga, hal yang menurut Syekh Ibnu Utsaimin hukumnya haram, yang terkadang dijumpai pada sebagian drama, adalah ayakuna fi taqlidun li aswatil hayawanat, manakala ada padanya meniru suara hewan. Semisal ayakuma bidori tamthilil kalbi, misalnya ada orang yang berperan sebagai anjing namun anjing bisa ngomong, atau dia berperannya sebagai keledainya bisa ngomong, jadi yang memerankannya adalah manusia. Nah ini kalau Syekh Ibnu Utsaimin memerankan posisi sebagai anjing, keledai, dan ini kadang dijumpai meskipun tidak dalam drama ya. Misalnya main sama sebagian ayah, main sama anaknya, kemudian misalnya main di lantai, kemudian anaknya naik di punggung ayahnya, kemudian ayahnya berperan sebagai kuda atau berperan sebagai keledai, meringkik, kemudian sambil merangkak, kemudian anaknya dibawa putar-putar gitu. Ini kalau hal semacam ini menurut Syekh Ibnu Utsaimin hukumnya haram. Alasannya karena Allah tidaklah menyebutkan penyerupaan dengan hewan kecuali fi maqami dzammi, dalam konteks celaan. Semisal firman Allah Ta'ala, permisalan orang-orang yang membawa Taurat kemudian tidak mengamalkannya, itu seperti keledai. Demikian, dan bacakan pada mereka berita orang yang kami berikan pada ayat-ayat kami berikan padanya ayat-ayat kami menjadi ulama, namun dia meninggalkan ayat-ayat kami, lantas setan pun mengikutinya, fakana minal ghawin, jadilah dia bagian dari orang-orang yang sesat. Walau syi'na la rafa'nahu, seandainya kami berkehendak, jika kami akan meninggikannya. Walakinna akhlada ilal ard, namun dia lebih condong pada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalab, maka gambarannya jika orang tersebut seperti anjing, jika engkau bentak dia melet, au tatrukuhu yalhat, engkau biarkan tidak dibentak juga melet. Demikian juga wakadhalika sunnatu, demikian juga hadis, tidaklah terdapat hadis yang berisi penyerupaan dengan hewan kecuali dalam konteks celaan. Semacam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di orang yang berbicara ketika imam sedang menyampaikan khutbah pada hari Jumat itu seperti keledai yang memikul banyak buku. Disiatkan oleh Imam Ahmad. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menarik hibahnya itu seperti anjing yang muntah kemudian menjilati muntahannya. Kemudian hal yang keempat yang harus dihindari agar sebuah sandiwara atau drama itu boleh menurut Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala adalah menghindari ayat tadumman mengandung tamsila pemeranan, memerankan orang kafir atau orang fasik. Nanti ada yang berperan jadi iblis, berperan jadi Fir'aun, atau berperan jadi dukun misalnya. Bima'na dalam pengertian ayakuna ahadul qa'imin, salah satu pelaku bi'adwar memerankan hadi tamsiliyah, orang yang memainkan peran dalam drama ini, yumatsil memerankan peran orang kafir, misalnya dukun, atau peran orang fasik, ya, jadi preman, ya, ada yang berlagak jadi preman, ada yang berlagak kemudian berperan sebagai tukang mabuk misalnya, minum khamar, judi gitu. La'annahu, kenapa ini tidak boleh? Kenapa ini haram? Kata saya Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, li'annahu yukhsha, karena dikhawatirkan ayu athira dhalika ala qalbihi. Memerankan orang fasik atau orang kafir itu memberikan pengaruh pada hatinya. Ini berperan sebagai orang fasik, tukang mabuk, preman, tukang mabuk. Nah, ini maka nanti gayanya sambil menegak khamar gitu. Ini dikhawatirkan itu mempengaruhi hati. Bentuknya ayat tadzakkar, dia ingat. Yauman pada yauman nadhari, di satu hari kalau dia koma bidauril kafiri, memerankan peran orang kafir. Fayu'athiru ala qalbihi, ini kemudian ngefek pada hatinya. Dan setan masuk kepadanya dari sisi ini. Nah ini. Kemudian ada satu pembahasan ini erat dengan sisi pembahasan sisi akidah. Gimana kalau ada orang yang bermain peran dalam satu sandiwara atau satu drama dan dia berperan sebagai iblis. Misalnya. Dia berperan sebagai iblis. Kemudian berperan sebagai Fir'aun, kemudian mengucapkan ucapan Fir'aun yang merupakan ucapan kekafiran. Maka apakah orangnya jadi kafir? Nah, ini lakin, ini yang akan mau dibahas. Lakin, lau fa'ala hal yakunu kafiran. Seandainya ada seorang muslim, karena tuntutan skenario drama, dia berperan sebagai orang kafir, jadi Fir'aun misalnya. Kemudian mengucapkan ucapan Fir'aun, yang ucapan Fir'aun ini ucapan kekafiran. Hal yakunu kafiran, apakah dia menjadi kafir? Maka kalau ini satu hal yang diperselisihkan oleh ulama kontemporer ya, pendapat Ibn Utsaimin, la yakunu kafiran. Kalau Ibn Utsaimin ini tidak kafir, meskipun beliau bilang ini haram. Perhatikan, beliau tidak membolehkan. Karena memerankan tokoh tokoh kekafiran, bahkan orang fasik, itu haram. Ini haram. Namun ini namun gara dengan status berperan sebagai Fir'aun atau tokoh kekafiran yang lainnya tidak menyebabkan orang itu jadi murtad dan kafir. Li'anna hadha rajula, karena orang ini tidak menasabkan kekafiran pada dirinya. Bal sawara nafsahu, namun dia menggambarkan dirinya gambaran orang yang bal sawara nafsahu, dia gambarkan dirinya surataman, gambarnya orang yang yansibuhu ila nafsihi, dia menisbatkan orang itu pada dirinya. Misalnya kan ini berperan ada seorang namanya, anggap saja Agus. Dia bermain peran dengan status Fir'aun. Ketika Agus ini mengucapkan ucapan Fir'aun, wa ana rabbukumul a'la, gitu kan? Ucapan Fir'aun ini kan kekafiran. Wa ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang tinggi. Maka ketika Agus itu mengucapkan hal tersebut, statusnya dia mengucapkan kalimat itu atau dia menukil kalimat itu. Orang yang tahu dunia peran, dunia gambar, dunia ini peran ini, maka jelas Agus itu bukan ngomong itu sebagai dirinya. Namun dia ngomong itu sebagai Fir'aun. Berarti statusnya mengutip. Statusnya mengutip. Karena berperan, dia statusnya mengutip. Bukan menisbatkannya pada dirinya. Namun dia mengutip ucapan Fir'aun yang dia perankan. Sehingga tadi kata Sayyid Muthaymin, ini tidak kafir. Kenapa? Li'anna hadha rajul la yansibul kufra ila nafsihi. Karena orang tersebut, Agus tadi, tidak menasabkan ucapan kekafiran, wa ana rabbukumul a'la, pada dirinya. Dia nasabkan, dia nisbatkan kepada Fir'aun yang dia perankan. Berarti statusnya ngutip. Nah, contoh sebagai contoh pembanding, kaman koma bitamsili rojulin. Ada seorang yang berperan sebagai seorang suami yang menceraikan istrinya. Ini Agus ini berperan sebagai misalnya Pak Bambang. Ini Pak Bambang itu dalam alur ceritanya mengucapkan kata-kata cerai. Aku ceraikan istriku, gitu. Dan Agus ini ya, dia sudah di dunia nyata dia sudah punya istri. Ketika Agus yang berperan sebagai Bambang, sebagai Pak Bambang yang kemudian mengatakan aku ceraikan istriku. Apakah istrinya Agus yang ada di rumah itu jadi jatuh talak karenanya? Jawabnya tidak. Jadi misalnya ada seorang yang berperan sebagai seorang suami, seorang talaqa zaujatahu, yang menjatuhkan talak pada istrinya. Fa inna zaujatal mumatsili, maka istri riil dari aktor ini, istri riil dari Agus ini, la tutallaq, tidak tercerai. Kenapa? Li'anna lam yansib at-talaqa, karena dia tidak melekatkan talak, menasabkan, menisbatkan talak pada dirinya. Namun dia nisbatkan kepada orang lain, yaitu Pak Bambang yang dia mainkan perannya. Nah, kalau ini sudah faham, ini tidak terjadi cerai, nah sama. Kita bawa ke masalah ucapan kekafiran. Atau perbuatan kekafiran. Misalnya berperan jadi dukun, kemudian dia nyembah setan misalnya. Maka pemain perannya Agus. Dukunnya misalnya di sini dukunnya namanya Dukun Bambang. Maka ini statusnya nukilan, menukil. Dan kaidahnya nakil kufri laisa kufron. Orang yang menukil kekafiran itu bukanlah pelaku kekafiran. Ya, kemudian waqad dhanna ba'dun nas, sebagian orang menyangka. Ya, maknanya tentu sebagian ulama menyangka bahwa jika seorang itu berperan dengan peran orang kafir, berperan sebagai Fir'aun, berperan sebagai dukun, fa'inu yakfur, maka dia kafir dan keluar dari Islam. Wajib baginya untuk memperbarui Islamnya. Dan pendapat ini mendalili pendapatnya dengan Al-Quran dan perkataan para ulama. Amal Quranu, adapun dalil dari Al-Quran yang dipakai, berdalil dengan firman Allah Ta'ala di surat At-Taubah. Ayat 65-66. Jika engkau tanyakan pada mereka, mereka akan mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami hanya bincang-bincang dan main-main. Qul, sampai kala apakah dengan Allah, ayatnya dan rasulnya kalian mengejek-ejek dan mengolok-olok. Janganlah kalian beralasan, sungguh kalian telah kafir setelah dulu beriman. Maka mereka-mereka yang dimaksudkan oleh ayat ini mengklaim kalau mereka hanya bincang-bincang dan main-main. Artinya ala sabili tasliyati, dalam rangka hiburan. Liyaqta'u untuk memutus dengan hiburan ini, memutus kesusahan perjalanan. Ini kemudian alasan yang kedua mengutip perkataan ulama, wa yaqulu ahlul ilmi, ulama mengatakan man atabil kalimatil kufri, siapa yang mengucapkan kata-kata kekafiran meskipun itu guyon, maka dia kafir batal Islamnya. Kalau kemudian mereka beralasan yang mengatakan siapa yang berperan sebagai dukun, sebagai Fir'aun itu batal keislamannya. Ya, mereka mengatakan, wahada rojul, dan orang ini yang berperan sebagai Fir'aun, berperan sebagai dukun, dia adalah orang yang guyon dan bukan orang yang serius. Sehingga dia kafir berdasarkan uraian di atas. Nah, ini disanggah oleh Syekh Ibnu Utsaimin, beliau nilai satu hal yang tidak benar. Fal jawabu, maka jawabannya annakula, kami katakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tiga hal, seriusnya adalah serius dan main-mainnya adalah serius. Akad nikah, talak dan rujuk. Falau qala rajulu, maka seandainya ada seorang suami berkata kepada istrinya, berdasarkan hadis ini, anta talikun, anti talikun, engkau tercerai dan dia guyon, fa innaha tutallaqu, maka istrinya itu tercerai. Kemudian sanggahan Syekh Ibnu Utsaimin, fahal takulun, apakah kalian mengatakan jika ada orang yang idza qama mumassil, jika seorang aktor memerankan bidauri peran seorang suami yang menceraikan istrinya, fa innaha tutallaqu imra'atuhu, apakah istrinya yang di rumah itu jadi cerai? Tentu mereka akan mengatakan la, tidak. Wa quluna yaqulu la, ya kita pun juga sama mengatakan la, tidak terjadi cerai. Nah, lantas apa beda guyon dalam talak itu sah, namun kalau dalam drama sah sebagai cerai, kenapa kalau dalam drama ini tidak sah sebagai cerai? Kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, wal farqu zahirun, perbedaannya gamblang. Karena orang yang guyon itu menisbatkan perbuatannya kepada dirinya. Perbuatan ucapan mencerai, perbuatan atau ucapan kekafiran dia nisbatkan pada dirinya. Wal mumatsilu, sedangkan seorang aktor, pemain peran, dia menisbatkan talak, menisbatkan ucapan kekafiran kepada orang lain. Walihada, oleh karena itu, istrinya tidaklah tercerai seandainya aktor ini koma bidauri berperan dengan bidauri tamthili, memerankan seorang suami yang menjatuhkan talak. Demikian juga, wala yakfur, tidaklah kafir seandainya dia koma bidaurihi, memerankan peran orang kafir. Ya, namun ini bukan berarti boleh ya, karena berperan sebagai orang kafir dalam drama, berperan sebagai orang fasik dalam drama, kata Syaikhul Utsaimin, hukumnya haram. Meskipun tidak kafir, lakin akan tapi aku berpandangan, perhatikan, aku berpendapat, artinya ini pandangan subjektif, beliau tidak menilai ini sebagai satu hal yang tidak menerima debat, tidak menerima, namun ini satu hal yang bisa diperdebatkan, kalau bisa disanggah, karena statusnya aku berpandangan, tidak boleh hal itu, ucapan kekafiran yang diucapkan oleh orang yang berperan sebagai orang kafir, tidak boleh dari sisi yang lainnya, yaitu nahiyahnya atau sisinya adalah boleh jadi dia akan hatinya terpengaruh di masa depan. Di mana ya tadzakkaru, dia ingat. Dia ingat anau kana yauman nadari, bahasanya di satu waktu, bahasanya dia berperan dengan peran orang kafir. Berperan sebagai Fir'aun, sebagai Mbah Dukun gitu. Suma'ina rubama yu'ayyaru bihi, kemudian kalau di, terutama di masyarakat Saudi, boleh jadi dia akan diolok-olok, dijelek-jelekkan dengan perannya itu. Ini misalnya ada seorang yang tadi Agus tadi berperan sebagai Abu Jahal, nanti di dunia nyata nanti akan ada orang yang ngolok-ngolok dan mengejek dengan mengatakan, aina Abu Jahal, mana ini Abu Jahalnya, kok cuma diem saja, gara-gara dia pernah berperan sebagai Abu Jahal. Nah, kemudian ini ringkasnya ada, berarti ada 4 poin yang boleh ingatkan agar drama itu boleh, maka tidak boleh ada hal-hal ini. Kemudian beliau sampaikan, apa dalil bolehnya drama yang ini? Kalau boleh drama, nanti konsekuensinya boleh cerita fiksi ya. Karena tentu, kalau drama yang kemudian dibolehkan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin dengan 4 syarat yang tadi disampaikan, itu dramanya adalah yang boleh drama fiksi. Karena kalau drama nyata memerankan sejarah ulama, sejarah sahabat, itu tidak boleh. Gitu. Dan kalau kita cermati syarat-syarat yang beliau sampaikan, maka drama yang bisa memenuhi syarat itu drama pendek. Drama pendek itu kalau bisa dilihat misalnya acara angkringan di UFIT TV atau acara-acara sejenis. Itu drama. Drama pendek. Kalau drama pendek masih bisa memenuhi persyaratan bolehnya drama. Tapi kalau drama panjang, tentu ada tokoh antagonis, ada tokoh jahat, tokoh jahatnya preman, jadi tidak boleh. Tokoh jahatnya Mbah Dukun, jadi tidak boleh, haram. Gitu. Sehingga drama yang memenuhi persyaratan dari Syaikh Ibnu Utsaimin itu drama fiksi. Drama fiksi. Kemudian dramanya itu drama pendek. Karena kalau drama panjang, jadi film panjang, itu tidak mungkin bisa memenuhi persyaratan yang beliau sampaikan. Kemudian beliau tambahkan, wa yumkin, dan mungkin kita bisa datangkan dalil bolehnya tamsil, bolehnya sandiwara, bolehnya drama. Kisah 3 orang Bani Israel, ada yang buta, ada yang belang. Maka lantas malaikat mendatangi orang yang kulitnya belang, yang botak, yang buta, dan meminta pada mereka apa yang mereka inginkan. Masing-masing menyebutkan keinginannya, lantas Allah berikan kepadanya keinginannya. Tsumma ada ilaihim, kemudian malaikat ini datang lagi kepada tiga. Malaikat tersebut datang lagi kepada mereka bertiga, marotan ukhra, di kali yang kedua. Dia datang kepada Al-Abras yang kulitnya belang, kemudian berperan, gitu. Bisa dibaca demikian. Dengan rupanya, rupa orang yang belang ini dulunya. Jadi berperan sebagai orang yang belang. Dengan penampilan orang yang belang, yaitu orang yang belang dan miskin. Kemudian dia mengatakan, dan ini fiksi ini. Malaikat ini kemudian mengatakan, dan ini fiktif ini. Perkataan malaikat ini fiktif. Perannya juga fiktif. Dia berperan sebagai orang yang belang, fakir, itu fiktif. Dia tidak sesuai dengan kenyataan. Dia kemudian, dia ucapannya ini juga fiksi statusnya. Ini rajulun fakirun, saya orang fakir. Saya ibnu sabil, musafir yang kehabisan bekal. Qad inqata'at bi al-hibal fi safari. Saya tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan. Saya tidak punya biaya. Fala balagoli al-yauma. Saya tidak bisa melanjutkan perjalanan hari ini kecuali dengan bantuan Allah, kemudian bantuanmu. Maka kita lihat kata Ibnu Utsaimin, fal malaku, maka malaikat berperan dengan peran orang yang fakir padahal dia tidak fakir. Berperan sebagai orang yang abros, belang padahal tidak belang. Maka dalika demikian juga malaikat ini untuk yang buta dan yang buta. Sebagian ulama, diantaranya Ibnu Utsaimin sendiri, berdalil dengan hadis ini untuk membolehkan tamtsil, membolehkan sandiwara, dan atau membolehkan sandiwara, membolehkan drama. Fa'ali, berdasarkan hal itu, nakulu, kami katakan, jika tamtsil atau sandiwara itu tidak memuat satupun hal yang haram, sebagaimana contoh-contoh yang telah kami sebutkan atau yang lainnya, fa'innau la ba'sa bihi, kata Ibnu Utsaimin, tidak mengapa. Lah itu kan fiktif. Apa itu bohong? Tadi kata satu pendapat, saya Yahya, atau demikian juga ulama yang lain menilai drama fiktif itu bohong. Walaysa minal kadhibi fi syai. Dan itu bukanlah bohong sedikit pun. Karena bohong itu yudiful insanu al-amra ila nafsihi. Seorang itu menisbatkan perkara kepada dirinya. Misalnya datang kepadamu, dia mengetok pintu dengan, kemudian engkau tanyai, sebagai tuan rumah engkau tanyai, man, siapa itu? Kemudian dia mengatakan, saya Zaid, padahal bukan Zaid. Nah, ini orang yang bohong. Walakin ya'ti insanun, non, ada orang dalam drama, ada orang yang mengatakan, saya memerankan perannya Zaid. Dan orang pun tahu kalau dia itu bukan Zaid, dia itu Agus. Orang itu tahu kalau dia itu Agus, cuma berperan sebagai Zaid. Maka ini tidak bohong. Jadi definisi bohong, ini faedah penting. Innal kadhiba yudiful insana al-amro ila nafsihi. Ini patut digarisbawahi. Yang namanya bohong itu, seorang itu menisbatkan satu hal yang tidak nyata pada dirinya. Nah, itu namanya bohong. Kalau orang yang bermain peran, bermain sandiwara, tidak demikian. Dia tidak menyandarkan hal itu pada dirinya. Cuma dia mengatakan, saya berperan sebagaimana peran bulan. Nah, kemudian, tadi saya sampaikan, drama yang dibolehkan oleh Ibnu Utsaimin itu drama fiktif. Bukan. Kalau drama nyata itu tidak boleh karena bisa masuk ke dalam bohong. Sehingga beliau katakan, lakinnahu idza nasabal qaula ila shakhsin muayyan. Jika seorang yang bermain peran itu menisbatkan perkataan itu kepada person tertentu, fa hadza yahtaju ila thubuti hadzal qauli. Maka ini memerlukan validnya ucapan ini dari person tertentu tersebut. Sehingga ketika kalau tidak ternyata tidak ada ucapan tokoh tersebut berarti bohong. Misalnya ini filmnya adalah film Ibnu Taimiyah. Ya, atau film Ibnul Qayyim. Ada yang berperan sebagai Ibnu Taimiyah. Kemudian di situ Ibnu Taimiyah ngomong demikian-demikian. Nah, adakah ini di dunia nyatanya Ibnu Taimiyah mengucapkan demikian? Ternyata tidak ada. Nah, kalau Ibnu Taimiyah tidak mengucapkan hal itu di dunia nyatanya, berarti di sini terjadi kebohongan. Dan bukan fiktif, namun jadi bohong. Dan bohong hukumnya haram. Sehingga tadi saya simpulkan, sandiwara dan drama yang dibolehkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin itu sandiwara yang fiktif. Ini karena kalau tidak fiktif nanti semua perkataan harus dipastikan itu pernah diucapkan oleh orang tersebut. Ini, kalau tidak maka jatuh ke dalam bohong. Nah, kemudian beliau katakan, amma idha haka kisotara julin. Adapun jika seorang itu menirukan kisah seseorang biwasfihi, labi ainihi, bukan person tertentu. Ini bukan person tertentu. Fali sabikadib, maka ini tidak tergolong bohong. Ya, demikian yang kita kaji kesempatan kali ini. Ini materi tambahan suplemen berkenaan dengan tambahan faedah berkaitan dengan pembahasan tarbiyatul awlad yang disampaikan oleh Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah berkaitan dengan masalah adanya keharaman drama yang ada di televisi. Dan kita tidak tutup mata tentang adanya perbedaan ulama dalam masalah ini, hukum drama. Namun satu hal yang patut untuk disadari bahwasanya ini bukanlah satu hal yang ijma' di antara ulama Ahlussunnah. Ada perselisihan dan yang membolehkan dengan syarat tentunya. Dengan syarat yang membolehkannya adalah tokoh besar Ahlussunnah di zaman ini. Yaitu Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Demikian. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan lebih mencerahkan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.